Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, terkhusus para pecinta Al-Qur'an, keluarga Al-Qur'an dan juga seluruh anggota keluarga dari STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Qur'an Hafal. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sekaligus melaporkan bahwa pengadaan paket penunjang untuk belajar Al-Quran dari mushaf, kemudian ada buku metode at-taisir dan dua muraja'ah 30 juz, alhamdulillah seluruhnya telah terpenuhi 10.000 paket dan juga telah disampaikan, didistribusikan kepada para ahli Al-Quran yang mudah-mudahan dengan itu semua bermanfaat dan menjadi jariah untuk kita semua. Tentunya sebagian dari pengadaan ini adalah hasil dari donasi para muslimin, muslimat, teman-teman pecinta Al-Quran. Saya ingin mengucapkan jazakumullah khair. Semoga setiap rupiah, setiap materi yang dikeluarkan untuk ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sedekah jariah yang berkelanjutan bagi kita semua insyaallah. Untuk itu, dengan terpenuhinya kuota 10.000 dan paket pun telah kami salurkan, tinggal ada beberapa antrian yang sedang proses untuk disampaikan. Maka dengan ini saya menyampaikan kami cukupkan untuk proses donasi pengadaan paket ini karena telah selesai. Ya, kami rampungkan cetakannya dan proses distribusinya. Untuk itu mohon untuk tidak berdonasi lagi untuk paket ini karena sudah terpenuhi keseluruhannya. Alhamdulillah. Dan insya Allah untuk berkelanjutannya kami akan memaksimalkan untuk pengadaan paket murajaah dengan metode at-taisir ini dalam konteks untuk melancarkan pemusatan hafalan Al-Quran. Karena di sini nanti ada metode untuk pengecekan kelancaran, untuk murajaah nomor sekaligus peta Al-Quran. Nah, sedangkan mushaf kami akan coba kemas dalam bentuk aplikasi. Ya, dan dengan itu bisa diakses di setiap kesempatan dan kita kondisikan dalam beberapa mushaf pun bisa diakses seperti hafalan yang serupa. Nah, sedangkan untuk ini, insya Allah kita akan coba mengadakan 5.000 pertama yang akan kita supportkan pada kawan-kawan khususnya para pelajar, mahasiswa yang mungkin dengan itu akan sangat efektif dan bermanfaat. Insya Allah untuk 5.000 pertama telah terpenuhi donasinya dan kita akan coba cetakan dalam waktu dekat ini. Dan target kita dalam 1 tahun ini mudah-mudahan ada 20.000 baru yang tergabung dari kalangan mahasiswa, dari kalangan pelajar, sehingga ketika Anda di wisuda tidak sekedar mendapatkan IPK dan ijazah yang baik, tapi Anda pun di wisuda sebagai ahli Al-Quran insyaallah. Mohon izin, mohon berkenan. Dari ada kelebihan donasi yang kemarin yang tidak seberapa banyak, barangkali ada 1-2 juta, kami akan sertakan juga untuk pengadaan paket yang dimaksudkan. Selanjutnya, mohon fokus kepada teman-teman yang telah tergabung dalam keluarga besar STUAH. Alhamdulillah sampai hari ini telah ada 50.000 lebih setoran yang sampai kepada kita. Saya pantau terus, kami keluarga besar pantau terus di admin, musyrifin, musyrifat, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli Quran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi yang berminat untuk bergabung, masih ada waktu, masih ada kesempatan, silakan. Kami buka dengan sepenuhnya, insya Allah kami pun akan coba memfasilitasi dengan baik dan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, izin melaporkan apa yang telah teman-teman sampaikan sehingga dengan itu apa yang kami kerjakan dapat diketahui oleh Anda semuanya. Juga mudah-mudahan semuanya baik dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakumullah khair, semoga bermanfaat, adi hidayah. Salam dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.